Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله يا أخوتي الكرام rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah melimpahkan kepada kita sekian banyak kenikmatan dan tak terhingga nikmat-nikmat tersebut. Tidak ada satupun yang mampu membilang, menyebut, menjumlah sebagaimana yang telah Allah Azza wa Jal firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung, membilang, menjumlah tentang nikmat-nikmat Allah, pasti kalian tidak akan mampu membilangnya, menghitungnya, menjumlahnya. Dan nikmat terbesar dari nikmat-nikmat yang ada adalah nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat berupa diberikan pada seorang petunjuk, dia berpegang kepada agama Islam, dia beriman kepada Allah, mengimani segala hal-hal yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan untuk mengimaninya. Tentunya hal itu tidak bisa dibandingkan, tidak bisa ditukar dengan apapun. Salamatu ad-din wa salamatul aqidah. Keselamatan, yaitu seorang berada pada agama yang benar, berada di atas prinsip-prinsip yang benar, ini tidak bisa ditukar dengan apapun. Fabarakallahu fikum, karenanya sampai hari ini para ulama perhatian yang sangat dan luar biasa untuk keselamatan agama seseorang akidah seorang itu besar. Bahkan termasuk keberkahan apa yang mereka lakukan, amal yang mereka perbuat, meskipun jasad mereka itu sudah terkubur. Dengan kata lain, mereka sudah wafat. Namun, barakallahu fikum, bimbingan, arahan, didikan, upaya untuk senantiasa di atas kebenaran, kita dapatkan. Kita merasakan dan nyata-nyata itu suatu kemanfaatan yang luar biasa yang tidak dilakukan oleh pihak-pihak lain, walaupun secara nasab misalnya orang tadi orang mulia, walaupun secara keberadaan dia orang yang kaya, tetapi kemanfaatan di masa hidup para ulama dan mereka sudah wafat, baik yang wafatnya mungkin baru beberapa tahun silam atau sudah puluhan tahun, bahkan ada yang sudah sekian puluhan tahun yang lalu, itu masih kita dapati, masih kita peroleh tentang bimbingan dan manfaatnya. Sebagai contoh adalah bagaimana ucapan-ucapan mereka, tulisan-tulisan mereka, pengajaran-pengajaran mereka sampai hari ini kita pelajari dan kita terbimbing. Begitu. Nah, fabarakallahu fikum, maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang terbimbing, terkhusus dalam beragama ini, di atas bimbingan para ulama, berpegang kepada akidah yang sahihah, beragama dengan agama yang benar, meskipun banyak yang menyeru, banyak yang mengajak, banyak menyebarkan agama ini dengan sekian propaganda. Tidak sedikit seorang termakan propaganda atau iklan manakala dia beragama, sehingga marilah kita syukuri kehidupan yang meskipun istilahnya kita ini tidak mendapatkan dunia seperti yang mereka peroleh, tidak menikmati dunia seperti yang mereka nikmati, akan tetapi alhamdulillah kita menikmati tenang, tentram dengan beragama Islam ini dan selalu berusaha untuk mengikuti apa yang dibimbingkan para ulama, berpegang teguh kepada kitab wa sunnah ala fahmi salafina salih. Karena itu kalau kita lihat contoh-contoh kehidupan ulama di masa silam, kadang kita ini belum bisa mempraktekkan suatu ibadah yang nilai, yang kualitasnya itu seperti yang dilakukan oleh para ulama dahulu. Sebagai misal Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair, bapaknya Zubair ibn Awam, ibunya Asma bintu Abi Bakar, artinya cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau nenek dari jalur ayah, maka Sofiyah, yaitu bibi Rasul. Urwah bin Zubair dikisahkan di masa kejayaan dinasti Umayyah, ada seorang penguasa atau khalifah di Damaskus, di negeri Damaskus, yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, Urwah ini ketika masih mudanya pernah duduk-duduk bersama yang lain di sekitaran Ka'bah, bercerita ya, kayak sekarang kalian jadi santri, duduk di pilar-pilar masjid, duduk di bawah tangga ngobrol, kamu cita-citamu apa ya. Ada yang, kalau saya pengen jadi ustaz, kalau saya pengen jadi juragan herbal, kalau saya pengen jadi kontraktor, kan begitu cerita-cerita begitu. Ada yang menceritakan, saya pengen jadi khalifah, pengen menguasai negeri ini, negeri itu, kalau saya pengen menguasai semua daerah, kan begitu. Nah, kalau saya pengen diorangkan, kalau saya pengen demikian, kata Urwah, saya ingin belajar, semoga Allah Azza wa Jal dengan belajar itu memberi manfaat ya, terutama pada pribadi sendiri, kan begitu ya, pada pribadi sendiri. Dan umumnya namanya orang belajar itu akan berlanjut memberi manfaat bagi yang lain, bukan hanya di masa hidup tetapi sampai ketika sudah wafat pun, seperti yang tadi kita kisahkan. Para ulama kan sudah wafat. Ya, mungkin yang belum lama seperti Syekh bin Baz, Syekh Muthaimin, Syekh Mukbil, Syekh Albani, mereka sudah wafat. Tetapi ilmunya, pengajaran-pengajarannya, didikannya itu seperti mereka masih hidup di tengah-tengah kita. Nah, fabarakallahu fikum, ketika diundang di Damaskus, beliau berangkat membawa putranya yang paling beliau senangi ya. Biasa kan dalam keluarga kadang ada anak-anak yang orang tua itu kadang ada kecondongan ya, pepergian kadang diajak, ayo kamu ikut saya. Yaitu Muhammad bin Urwah. Kebetulan Al-Walid ini punya beberapa kuda yang bagus ya, kuda dulu ya, di masa silam itu kan kendaraan kan ya, kuda, onta, keledai, kan begitu. Sekarang juga ada kuda ya. Ada ya, ada kuda, ada kijang, ada apa lagi? Ada panter. Katanya ada kuda, ada kijang, ada panter. Sama kakinya empat juga, tapi kalau itu kan berjalan, kalau sekarang berputar kudanya, rodanya. Al-Muhim, si Muhammad ini senang melihat masuk ke kandang kuda. Qadarallah, ketendang kuda sampai mati, sampai meninggal. Ya tentunya namanya seorang ayah, kok sampai anaknya meninggal ya, kehilangan kan begitu, kehilangan. Tidak lama kemudian, barakallahu fikum, Urwah sakit pada kakinya, terkena virus yang dikhawatirkan menjalar ke seluruh tubuh. Dipanggilkanlah oleh wali tadi para tabib, yaitu para ahli ya medis di masa itu. Setelah diteliti ternyata harus dipotong kakinya, diamputasi, dioperasi, kan begitu ya. Karena kalau dibiarkan tidak mungkin, diobati tidak mungkin. Ini sudah menjalar penyakit yang ada di kakinya tadi, mengkhawatirkan sampai kepada membunuhnya. Kata tabib tadi, kamu makan, ada namanya sesuatu yang dipakai untuk apa? Membikin istilahnya tidak sadar. Kalau sekarang kan pakai apa? Istilahnya dibius ya. Atau kamu minum khamr supaya kamu tidak sadar. Kata Urwah, saya tidak mungkin mengkonsumsi seperti itu. Biarkan saya sadar. Kemudian ya kalau begitu saya panggilkan beberapa orang. Dipanggilkan beberapa orang datang. Lalu kata Urwah, kenapa kok banyak orang? Katanya untuk mempersiapkan operasi supaya kamu nanti tidak gerak. Ya. Namanya orang dioperasi kan sakit, ya, harus dipegangi. Sama kayak anak-anak kalau disunat kan harus dipegangi kan begitu. Nah, katanya jangan, biarkan saya sholat. Biarkan saya sholat dan laksanakanlah operasi itu. Dalam sebagian riwayat dikatakan saat sholat, apakah di waktu kondisi sujudnya atau di waktu dalam kondisi duduk, al-muhim beribadah kepada Allah. Bukan tidak sakit, tetapi hubungan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi rasa sakit tadi ditahan dan hilang rasa sakitnya karena apa? Bermunajah kepada Allah. Selesai sholat, kakinya sudah lepas. Padahal yang namanya apa? Operasi itu kan tidak secanggih sekarang. Ya, dibuka kulitnya, digergaji. Digergaji. Kemudian barakallahu fikum, dan untuk menghentikan darah yang ngucur tadi direbuskan minyak goreng. Tahu minyak goreng ya? Minyak goreng direbus untuk menghentikan, dicelupkan kaki yang dipotong tadi, dicelupkan untuk menghentikan aliran darah. Di waktu itulah pingsan. Kata Urwah, aku itu punya kebiasaan sejak bujang, sejak masih muda. Kebiasaanku itu kalau di waktu siang aku membaca Quran seperempat daripada Quran. Berarti berapa? Hah? Berapa? Seperempat Quran. Quran itu berapa juz? Hah? Berapa? Berapa mas? Biar gak ngantuk mas. Hah? Berapa Quran itu? 30 juz ya? Seperempatnya berapa? Berapa? Berapa? Seperempatnya Quran berapa? Hah? Jangan lembaran ya. Berapa? Gak tahu. Berapa dek? Hah? Seperempatnya Quran berapa juz? Hah? Berapa? Juz seperempat? Atau 7,3? Hah? 7,5 ya. 7,5 kan begitu ya. Kan Quran 30 juz. Dibagi 2 berapa? 15. 15 bagi 2? 7,5. Sepakat? Enggak ada yang bantah ini? Enggak ada yang bantah? Hah? Siapa tuh ada yang bantah? Nah, 30 bagi 2 15, 15 bagi 2 7,5. Enggak ada ya? Sepakat. Kemudian di malam harinya aku pakai untuk sholat. Sholat malam tentunya. Dengan hifzan, yaitu dengan hafalannya. Jadi dari yang dibaca di murojaah yang tadi, di malam harinya dipakai sholat. Nah, jarang ya gitu ya. Nah, baik. Dan itu biasanya lebih membekas. Quran itu biasanya kalau dipakai malam sholat itu Masya Allah akan lebih kokoh. Nah, baru sekali itu saja saya tidak membacanya karena saya pingsan ketika diamputasi kaki saya. Kejadiannya itu. Nah, sehingga kehilangan. Selesai melihat kaki tadi, ya Allah, ini kaki tidak pernah saya langkahkan kepada keburukan. Begitu. Nasihat yang paling membuat dingin Urwah, seorang yang bernama Ibrahim ibn Muhammad bin Tolha. Kamu jangan kecil hati. Anakmu tadi yang meninggal, kakimu yang dipotong, ya. Jadi anggota tubuh yang dikatakan, yang berkatakan 4, 2 tangan, 2 kaki, berarti tinggal berapa? 3 ya. Kata siapa? Ibrahim bin Muhammad ibn Tolha tadi, kamu jangan kecil hati. Anakmu yang meninggal, kakimu yang dipotong tadi, mendahuluimu masuk surga. Semoga a'dha, semoga sisa anggota tadi menyertai. Itu yang membuat dingin. Alhamdulillah. Dingin. Jangan, kamu kalau sudah kakimu seperti itu, mau apa kamu? Siapa yang menghargai kamu? Kamu nanti jalan pincang. Siapa yang menghormati? Kan begitu ya? Tambah don kan begitu ya? Ya tidak? Kamu terus ngapa? Belajar, neruskan belajar, neruskan begitu. Jadi apa kamu nanti? Kan begitu? Jadi don kan? Tidak. Justru dikatakan potongan kaki anakmu yang meninggal tadi mendahului masuk surga. Semoga Allah Azza wa Jal akan menjadikan sisa anggota tubuh tadi menyertai siapa yang tidak kemudian termotivasi. Kan begitu? Kemudian, kalau kamu kehilangan satu kaki, kamu kehilangan anak, kami tidak kehilangan ilmumu. Kan begitu? Kami tidak kehilangan ilmumu, kami masih terus merindukan tentang pengajaran-pengajaranmu. Coba, kan begitu ya? Karena tadi dari mudanya, Masya Allah, memang giat belajar. Sampai di masa usia-usia yang tua pun banyak yang merindukan. Kami rindu, kalau kamu tidak ada kami rindu. Siapa yang ngajari kami? Siapa yang menyampaikan tentang sekian banyak hal-hal yang dahulu para sahabat menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Semakin besar hatinya. Tidak seperti sekarang ya, anak-anak mondok. Misalnya ada yang cacat, kamu kok cacat begitu, nanti kamu dapat siapa, kamu dapat apa, kamu nanti jadi apa, kan begitu ya. Iya, begitu. Nah, lalu Al-Walid Ibn Abdul Malik yang seorang khalifah tadi, kedatangan tamu, salah satunya buta. Ditanya, kamu kok buta, kenapa? Diceritakan sebab kejadiannya. Saya ini dari kalangan Abbas, yaitu Bani Abbas, orang yang paling kaya, punya ini, punya itu, macam-macam. Pada suatu malam, banjir, banjir besar, hilang semua harta saya. Istri saya meninggal, anak saya juga pada meninggal, keseret banjir tadi. Tidak tersisa kecuali 2, yaitu onta dengan anak saya yang masih bayi, 2 itu saja. Ketika saya ingin mengejar onta, bayi saya letakkan, tiba-tiba saya mendengar jeritan si bayi. Saya melihat serigala sudah, kepalanya sudah membuka begitu, mau makan bayi. Saya kejar, ternyata terlambat. Bayi tadi sudah dimakan dan mati. Berarti tinggal apa? Tinggal onta. Onta yang tersisa tadi pun onta yang enggak Cina. Bahasanya binal, susah dikendalikan. Saya kejar ke sana kemari. Subhanallah, nendang sampai kena pelipisnya, buta. Unta yang satu-satunya tadi nendang saya, kena pelipisnya saya buat buta. Kata Al-Walid, berarti kan kamu kehilangan semuanya, iya. Kehilangan semuanya tadi. Kamu ceritakan kepada Urwah. Kamu ceritakan kepada Urwah supaya semakin besar hatinya bahwa musibah yang menimpamu, kamu bukan orang yang pertama dan bukan yang terparah. Paham ya? Kamu kan kehilangan anak, kamu kehilangan anggota badan. Ini kehilangan semuanya. Kamu ceritakan supaya seorang manakala tertimpa musibah itu, ingat, dia bukan orang yang pertama. Yang kedua, bukan orang yang paling parah mendapatkan musibah, dan itu masya Allah mengajari kita dalam kehidupan. Mengajari kita dalam kehidupan. Bahwa kadang datang musibah, datang ini dan itu, ternyata masih banyak orang yang lebih dahulu musibah menimpa mereka dan lebih hebat, lebih berat. Kita belum seberapa. Jadi jangan berkeluh kesah. Suatu ketika Urwah melihat ada seorang pemuda sholat kok cepat banget. Kamu kenapa sholatnya kok cepat banget ya? Biasa kan santri-santri, ayo sholat sunnah dulu, cepat-cepat. Ya. Sholatnya cepat-cepat. Kamu tidak membutuhkan Allah Azza wa Jal, kamu tidak ingin banyak-banyak berdoa, lalu diberi motivasi. Saya ini, kalau sholat justru di sholat itulah saya merasakan ketentraman, merasakan kenyamanan, merasakan perlunya seorang kepada Allah sampai ada permisalan, minta garam pun saya memohon kepada Allah Azza wa Jal. Kan begitu. Kan jarang ya. Ibaratnya ya, kita kan uang duit banyak sampai enggak open nyimpennya ya, pada sebagian orang kan di meja duit ya, di saku duit ya, di mana-mana duit. Kadang apa mau cari pena, udah sana ngambil berapa sana kan, seolah-olah kan gampang banget begitu. Sebagian orang untuk membeli pena kan berat. Ya Allah, dapat pena dari mana kan begitu. Mudahkanlah kan begitu, jarang kan yang seperti itu. Dan ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa tadi sehatul aqidah, sehatul i'tiqad, lurus, selamat, benarnya seorang dalam akidahnya, i'tiqadnya, kuatnya iman, itulah membuat kehidupan menjadi nyaman, menjadi tenang. Dan ini terus yang barakallahu fikum para ulama ajarkan. Sampai kemudian mereka berusaha apakah dengan dakwahnya melalui pengajaran-pengajaran ilmu ataukah tulisan-tulisan. Nah, dan pada kesempatan pertemuan kali ini akan kita ambilkan atau kita bacakan, kita belajar sama-sama salah satu risalah yang ditulis oleh seorang alim, tentunya juga beliau sudah wafat, barakallahu fikum, yaitu kitab Awa'iqut Talab. Kitab Awa'iqut Talab, di mana kitab ini di tulis atau merupakan salah satu karya Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjas Alu Abdul Karim. Di situ diberikan biografi singkat, artinya singkat di sini hanya menyebutkan tahun kelahiran dan wafatnya. Beliau hidup di masa tahun, yaitu lahir pada tahun 1387 Hijriah. Beliau lahir di Riyadh, pada tahun 1387 Hijriah dan wafat pada 1425 Hijriah. Naam. Berarti berapa usianya? 1425 dikurangi 1387. Berapa di situ? Usianya berapa? Hah? Ya? Berapa? 38. Nah. Baik. Berarti masih muda ya? Wafatnya beliau masih muda. Disebutkan bahwa sebab wafatnya beliau itu karena apa yang diistilahkan hawadith al-murur, yaitu kejadian kecelakaan di jalan. Namanya hawadith al-murur. Kejadian, ya wallahualam, apakah mungkin istilahnya kecelakaan tunggal atau apa. Yang jelas tidak ada atau apa, saya pribadi belum mendapatkan artinya berita tentang kecelakaannya apa. Namun diglobalkan dengan kecelakaan di jalan ketika dalam perjalanan. Dan ternyata barakallahu fikum tentang seorang yang meninggal, orang yang meninggal artinya karena kecelakaan, itu jangan divonis sebagai tanda-tanda kejelekan. Ya. Kadang lihat, ya Allah, kasihannya ketabrak mobil. Dia tadi padahal sudah saya ingatkan naik bis saja, tapi malah dia naik motor. Itu kan tanda-tanda keburukan. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Nah, Allah musta'an. Kecuali ya, kecuali misal dia sholat pun tidak, mungkin malah mabuk-mabukan. Dia sukanya apa namanya, balapan di jalan-jalan yang lurus. Kok qadarullah adu tanduk misalnya benturan dengan truk, ya mungkin tanda keburukan bagi dia, kan begitu. Tapi jangan disimpulkan bahwa seorang ketika meninggalnya karena kecelakaan di jalan itu kesimpulannya apa? Jelek, tidak. Kadang orang sudah hati-hati ditabrak, iya. Kadang seorang ingin misalnya barakallahu fikum apa namanya mau balap kok nggak nyampe, tujuannya bukan karena ingin banter-banteran, ya subhanallah pengen cepat, ada satu keperluan, tidak nyampe misalnya kendaraannya benturan dengan yang lawan arah atau ada lubang menghindari, al-muhim. Taib. Dan beliau rahimahullah sebagai seorang sosok yang penghafal Quran, kemudian mulai menyerusi tentang belajarnya itu pada usia 13 tahun. Dan beliau masuk kepada lembaga-lembaga pengajaran yang resmi. Lembaga-lembaga pendidikan yang resmi. Artinya ada jenjang ya. Ibtidaiyah, kemudian ada tsanawinya gitu. Sampai kepada jami'ah. Sampai mendapatkan gelar apa? Doktorah. Naam. Taib. Dan kalau kita lihat dengan kondisi kita sekarang di ma'ahid, artinya bahasa kita pondok-pondok pesantren kita itu juga resmi ya. Resmi tidak? Nggak tahu. Pondok di mana? Di sini. Resmi tidak? Resmi kan ya? Ya resmi ya. Siapa bilang yang tidak resmi? Jangan takut mondok di mana misalnya. Begitu ya. Kok enggak resmi? Resmi ya. resmi. Nah, artinya terdaftar di pemerintahan, misalnya melalui debat, ya kan ada dari Kementerian Agama masing-masing daerah itu kan menghimbau misalnya pondok-pondok pesantren untuk mendaftarkan supaya punya apa namanya nomor apa istilahnya piagam apa namanya al-muhim jadi terdaftar kemudian ada nomor registrasinya bahwa pondok ini diakui kan berarti resmi silakan buat jenjang mau istilahnya jenjang tahfid mau jenjang nanti ada marhalah ula dan seterusnya tapi kan resmi diakui ya. Diakui nah jangan takut ya. Jangan takut nah jangan minder baik kemudian barakallahu fikum beliau juga memiliki syuyukh, artinya guru-guru beliau itu guru-guru yang Masya Allah, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Ibn Uthaymin, na'am. Masyaikh-masyaikh yang kita kenal, yang kita dengarkan tentang kiprah, tentang keilmuannya. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah, di antara salah satu penerapan bagaimana para ulama itu kalau mendidik itu subhanallah betul-betul tarbiyahnya itu ala manhajin nubuwah pendidikannya itu metodenya itu metode yang memang Nabi contohkan dan diikuti oleh para sahabat. Syekh bin Baz rahimahullah pernah ada yang berkeluh kesah kepada beliau bertanya, saya ini pemuda mau masuk sebagai seorang apa namanya tentara masuk angkatan tentara tapi persyaratannya saya harus cukur jenggot dijelaskan oleh Syekh ya namanya dalam syariat mencukur jenggot tidak boleh kan begitu ya tidak boleh itu kemaksiatan itu kefasikan. Sudah, kamu tidak harus ke situ. Kamu masuk ke jami'ah saja. Ditunjukkan sekian banyak jami'ah. Baik yang di Riyadh, di Madinah, di Jeddah, bahkan yang di Mesir waktu itu beliau sampaikan. Saya lupa tentang fatwa itu muncul tahun berapa. Sampai, kata beliau, kalau kamu kesulitan tidak punya seorang yang merekomendasi menjadi pengantar supaya mudah, saya akan buatkan rekomendasi supaya kamu dimudahkan masuk jamiah dan diterima. Coba sampai seperti itunya kan begitu ya. Sampai seperti itunya masyayikh. Artinya melarang tidak boleh ini tapi memberi solusi. Sampai dalam tingkatan apa tadi namanya? Teknis. Kalau kamu kesulitan masuk mungkin kan begitu. Kamu tidak dianggap, kamu nanti mungkin secara nilai. Saya bantu dengan rekomendasi saya. Dan kita mengenal rekomendasinya Syekh mesti dipakai kan begitu ya. Iya. Naam. Makanya di jamiah itu ya sah-sah saja. Tidak perlu dihalangi seorang. Masya Allah. Orang mau sekolah di sana. Naam. Setingkat Syekh bin Baz saja. Bukan hanya jamiah Islamiyah loh ya. Yang di Jeddah, yang di Mekah, Ummul Qura. Jangan kemudian kita menghalanginya. Bahkan alhamdulillah pada masa-masa ini beberapa ma'had ya, yang mencoba untuk ikut. Jadi secara apa namanya? Secara berkas. Berkas itu ya ijazah yang kita keluarkan, rekomendasi yang kita keluarkan, nilai-nilai yang kita keluarkan, apa rapot-rapot yang kita keluarkan. Kemudian mendapatkan dukungan misalnya dari Kementerian Agama atau mungkin minta apa dukungan mungkin dari misalnya dekat dengan bupati, seorang bupati atau tokoh agama bisa dipakai mendaftar. Kan begitu. Nah. Jadi kalau tadi judulnya resmi ya resmi ya. Resmi. Nah. Demikian pula barakallahu fikum masyaikh yang lain seperti Syekh Abdullah bin Abdurrahman Ibn Jibrin dan yang lainnya cukup banyak masyaikh beliau. Adapun tentang karya-karyanya dengan kemudahan tadi, berapa tadi usianya? Wafat? Hah? 1425. Usianya 1425. Lah kok melebihi Nabi Nuh? Berapa usianya? Waktu wafat 38 tahun. Berarti muda kan ya? Muda. Masya Allah, barokah. Allah berkahi begitu. Baik. Sekian banyak tulisan, baik yang sifatnya tulisan karya maupun yang sifatnya tahqiq. Kalau karya, ya karya menulis, kemudian dicetak, atau yang masih tulisan tangan, ya, yang diistilahkan dengan makhthutat, atau yang sifatnya tahqiq, misalnya ada kitab, kitab fulan dikoreksi, apakah sisi hadis-hadisnya, ataukah mungkin perlu penjabaran, ya, kitab yang ringkas tadi perlu dikembangkan, namanya nanti jadi syarah. Jika di total jumlah tadi barakallahu fikum melebihi daripada jumlah yaitu 30-an kitab baik karya maupun tahqiq, ya. Baik karya maupun tahqiq. Nah. Dan namanya orang nulis itu kan perangkatnya banyak. Membutuhkan baik keseriusan juga maklumat, artinya hafalan-hafalannya apa, kan begitu ya. Di antara kita mengenal seseorang, baik itu kepribadiannya, manhajnya, akhlaknya, ibadahnya, itu dari karya tulisnya. Kita gak ketemu orangnya, tapi kita tahu bahwa si alim fulan itu Masya Allah, tertuang dalam tulisan-tulisan, kan begitu ya. Paham ya? Kita enggak mengenal, sudah wafat. Tetapi melalui karya-karya tulis. Bahkan sampai kepada manhaj fiqhiyah. Istilah manhaj itu lebih luas daripada akidah. Makanya dulu Syekh Mukbil tidak ingin membedakan apa itu akidah, apa itu manhaj. Ya sama, ya manhaj, ya akidah, ya manhaj. Begitu ya. Hanya saja para ulama mengatakan kalau manhaj itu kan metode, lebih luas penjabarannya. Karena kalau manhaj meliputi kadang seorang manhaj fikihnya, metode dia dalam fikih. Apakah dia lebih menyebarkan misalnya madhabnya Hambali atau dia Syafi'i, manhaj fikihnya, begitu. Dalam manhaj dia dalam masalah misalnya lughah, dia seorang guru lughah. Dia terpengaruh dengan istilahnya orang-orang Kufa atau Basra, kan begitu. Paham ya? Jadi lebih luas. Akidahnya, dia salimah. Nah ini untuk membantah orang-orang yang memunculkan kami itu akidahnya lurus, akidahnya salaf, tapi manhajnya ikhwani, manhajnya tablighi, kan begitu ya? Lah kalau dikatakan seorang katanya akidahnya salafiyah, yang mestinya manhajnya juga manhaj salafi, kan begitu. Karena tidak bertolak belakang. Ya. Tidak bertolak belakang. Tidak mungkin yang namanya seorang manhaj dalam akidahnya salafiyah, kok manhaj dalam muamalahnya, dalam dakwahnya, kok bikin sendiri. Tidak mungkin. Tidak mungkin seperti itu. Nah. Kami jamaah tabligh itu punya suluk sendiri. Akidah kami katanya begitu salah. Padahal banyak yang akidahnya apakah wahdatul wujud atau hululiyah atau maturidiyah atau jahmiyah atau murjiah. Nah. Baik karya-karya itu berupa pembahasan-pembahasan yang kaitannya dengan akaid. Jadi para ulama, subhanallah, tidak ada satupun dari ulama yang lalu, yang silam maupun yang sekarang yang tidak membahas masalah tauhid atau akidah dalam karya-karyanya. Tidak ada. Tidak ada ceritanya. Seorang alim dalam kehidupannya yang katanya salafi tidak mengajarkan akidah, tidak ada ceritanya. Kalau sampai meninggalkan, mengesampingkan, meremehkan, menomorsekiankan masalah akidah, ketahui dia bukan seorang salafi, ya, bukan seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana tidak? Wong itu inti dakwah yang diseru oleh para anbiya dan para rasul. Keberhasilan, kesuksesan itu pada masalah dakwah mereka dalam tauhid. Iya, tapi kalau kami mendakwahkan itu nanti beresiko. Kami akan mendapatkan tantangan, kami mendapatkan permusuhan. Kami selama ini tidak pernah mengajarkan itu. Ya salah. Berarti Anda dipertanyakan masalah akidah Anda. Anda kumpul dengan fulan. Makanya Ibn Battah dalam Ibanatul Kubra barakallahu fikum menjelaskan, kami dulu melihat ada orang-orang yang mengecam, membici, menilai, artinya keras kepada ahlul bidah wa ahlul ahwa. Kami melihat ada orang-orang yang maka mereka itu keras kepada ahlul bidah, kepada ahlul ahwa. Ahlul bid'ah dengan ahlul ahwa ini tidak bisa dipisahkan. Pengekor hawa nafsu dan orang-orang yang mengikuti kebid'ahan. Karena ya dengan dia mengikuti hawa nafsunya, akhirnya agamanya kepada agama apa? Agama baru, agama yang tidak dicontohkan oleh orang-orang dulu, kan begitu. Karena hawa nafsunya. Nah. Kemudian kata Ibn Battah, tetapi karena seringnya, karena akrabnya, duduk manisnya, menggampangkannya, seolah-olah mereka tidak masalah, sama saja, ikut terpengaruh. Yang dulu membenci mulai, ya gak apa-apa, itu teman baik, gak apa-apa, itu bisa direkrut, gak apa-apa, itu pemikirannya bisa, nanti suatu saat akan saya benahi. Ya subhanallah, begitu. Coba, lihat orang-orang yang barakallahu fikum, yang dulu asalnya misalnya kenceng, keras dalam membenci orang-orang pengekor hawa nafsu dan al-bid'ah, karena menganggap tidak masalah, akhirnya nimbrung, jadi teman dekatnya, jadi teman bepergiannya, jadi teman dalam pengajaran dan pendidikan. Allah musta'an. Itu barakallahu fikum garis besar yang bisa kita nukilkan tentang Syekh Abdul Salam bin Barjas Al-Abdul Karim sebagai mukadimah singkat tentang kitab Awa'iqut Talab, yaitu biografi singkat tentang penulis. Dan tentunya sepantasnya dan seyogianya barang siapa yang ingin membaca suatu kitab itu tahu global biografi sang penulis, supaya kita tahu tentang tadi manhajnya apa, akidahnya bagaimana, kan begitu. Jika tidak, atau kita sudah tahu tapi serampangan, enggak apa-apalah ini kan tulisannya, ya. Makanya para ulama menasihati, bagaimana bolehkah tidak membaca buku-buku yang katanya dulu salafi sekarang jadi hizbi, boleh tidak, kan begitu. Yang dulunya katanya salafi jadi hizbi. Ya enggak boleh. Karena kamu tidak tahu buku-buku yang dikarang, yang ditulis itu berada pada kesalafiahan atau memang sudah apa? Sudah dia muat pemikiran-pemikiran hizbiyah dia di buku itu. Kamu kan enggak bisa memilih, enggak bisa menyaring. dan jangan disamakan dengan para muhaddis. Para muhaddis ada istilah dulu, seorang muhaddis di masa masih selamatnya, di masa masih lurusnya, di masa masih sadarnya, kan kadang dalam usia-usia yang tua itu mengalami apa? Perubahan, yaitu dalam masalah hafalan. Maka dikatakan ikhtalata fi akhir umri, tercampurkan dalam masalah penghafalannya di akhir hayatnya. Hadis ini kecampur ini. Nah, pada sebagian anak dari seorang muhaddis tadi yang menjaga, kamu mau kemana? Saya mau ketemu bapakmu. Mau ngapa? Mau belajar hadis. Jangan. Bapak saya sudah berubah-ubah. Dijaga oleh anaknya untuk tidak meriwayatkan hadis. Nah, sebagian ulama mengatakan diterima sebelum masa-masa berubahnya. Kan begitu ya? Karena masih mustaqim. Hadisnya masih lurus. Masih bagus. Setelah berubah, dicegah. Tidak boleh. Bedakan. Ketika si fulan dulu waktu di masa-masa salafi bagus, banyak tulisan-tulisannya. Sekarang hizbi. Lah, apakah kamu tahu bahwa tulisan itu tidak mengandung tentang menyebabkan dia jadi hizbi, yang menjadi penyebab dia hizbi? Kan enggak tahu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, banyak kitab-kitab para ulama yang keistiqomahan dari awal sampai akhir belum kita baca kitab mereka itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak ada ceritanya yang namanya seorang ulama yang tidak membahas, menulis, membuat karya-karya yang tidak ada kecuali pada orang-orang hizbi tadi. Enggak ada. Ulama Ahlussunnah masya Allah kaya dalam pembahasan. Oh, saya enggak mendapati, enggak menemui, enggak menjumpai pembahasan ini seperti yang dibahas si fulan yang sudah menyimpang. Tidak ada ceritanya. Apa dia orang yang pertama? Apa dia orang yang paling pintar? Apa dia orang paling alim? Kan begitu judulnya. Ya. Dan jangan disamakan kayak Imam Bukhari ketika yantaqi, beliau menyaring, memilih hadis Imran Ibn Hattan ketika jadi khawarij, beliau masukkan sebagai rawi dalam Sahih Bukhari, beliau perhatikan hadisnya. Jangan kemudian kita samakan. Imam Bukhari yang membici. Nah, kalau kita. Nah. Dan keempat itu tuhmah. Kita menuduh para ulama itu tidak tahu apa-apa. Yang tahu hanya dia, iya. Fikih kontemporer, apa ya, yang lagi ngetren sekarang, ulama-ulama nggak tahu, taunya hanya masalah haid wa nifas, kan begitu, hanya masalah urusan-urusan isanya bagaimana mani, bagaimana madhi, bagaimana haid, bagaimana nifas, dan ini ucapan sudah dituduhkan di masa Imam Syafi'i, tuduhan kepada para ulama-ulama Ahlussunnah. Ilmunya itu cetek, ilmunya itu hanya apa istilahnya, terbatas. Kamu tanya masalah ini enggak paham dia. Ya subhanallah. Berarti kan apa? Tuhma. Kita menuduh. Berarti kalau sampai tidak kita dapati, berarti keterbatasan kita dalam mencari, atau keterbatasan kita dari adanya rujukan-rujukan tadi. Ya. Keterbatasan. Ya subhanallah, seandainya kita mampu kemudian mencari rujukan ke sana kemari, akan didapatkan pembahasan yang Anda inginkan, bahkan lebih, ibaratnya turah, kan begitu. Dan enggak muat memori yang di kepala kita untuk menghafal semua tadi. Baik. Barakallahu fikum. Kemudian kitab Awa'iqut Thalab, Al-Awa'iq itu merupakan jamak daripada A'iqah, mu'annas daripada A'iq, Awa'iq. Wa huwa kullu ma'aqaka wa syaghalaka. Yang namanya Awa'iq, yang dikatakan dia jamak daripada kalimat Al-A'iqah ataupun A'iq, segala sesuatu yang aqaka, merintangimu, menghalangimu, artinya yang menjadi penghalang bagimu, wasyaghalaka, dan yang menyibukkanmu. Makanya barakallahu fikum, banyak ya, dari kalangan para salaf itu yang menghasung, memotivasi anak-anak seperti Urwah, ya abnai, au kama qal, ya, wahai putra-putraku, antum al-yum sigharul qaum, wahai anak-anakku, kamu kan masih bocah-bocah, masih anak-anak, sekarang kamu itu masih bocah, sigar, anak-anak yang enggak diperhitungkan, belum dianggap, mau bepergian rombongan, loh, kamu kok ikut sama kami, ini majelisnya orang-orang tua ini sana-sana, jangan ikut, kan begitu ya. Begitu ya. Jangan ikut. Makanya pada sebagian ketika ada majelis ya, di Masjidil Haram, di masa dahulu para sahabat ketika tawaf kok melihat ada anak-anak itu dijauhkan. Kamu jangan ikut, ini majelisnya penting ini. Majelis pembahasan misalnya usul salasa, kamu enggak akan mudeng, kamu enggak akan paham. Siapa bilang anak-anak enggak paham? Iya. Ini pembahasan misalnya masalah rukun iman, kamu nanti stres kalau ya, siapa bilangnya stres, kan begitu ya. Kan begitu. Orang-orang yang terus mengatakan itu pembahasan orang-orang yang tinggi kelasnya. Setinggi apa sih kelasmu, kan begitu? Setinggi apa kelasmu, kan begitu? Subhanallah, seandainya kita kemas dengan baik, ya. Bukankah Nabi SAW menanamkan tentang aqidah itu pada bocah, kan begitu? Ya gulam, kan begitu ya? Ya gulam, ista'in billah, wala ta'jaz. Masih kecil ditanamkan kepada aqidah yang sahih. Hanya perlu dengan kemasan penyampaian yang difahami anak-anak, kan begitu? Fabarakallahu fikum, ketika pada halaqah kok dilihat anak-anak seperti disingkirkan, jangan, masukkan mereka. Ini justru yang akan menjadi para penghafal, menjadi penjaga-penjaga ilmu. Iya, dari anak-anak ini. Makanya kata Urwah, wahai putra-putraku, hari ini kamu bocah. Satakunu kibaral qaum idza tafaqahu au idza ta'allamu. Suatu saat kamu nanti akan diorangkan. Semua orang akan datang kepadamu. Kapan? Kalau kamu belajar, kalau kamu tafaqquh fid din, kalau kamu membidangi ilmu. Naam. Suatu saat nanti banyak orang-orang datang kepadamu, bertanya ini, bertanya itu, menanyakan ini, menanyakan itu. Iya. Kapan? Kalau kamu belajar. Hari ini kamu tidak, belum dianggap. Naam. Maka barakallahu fikum, sebelum tersibukkan, sebelum banyak penghalang, maka di sana hendaknya seorang apa? Mengoptimalkan. Ya, bahkan pada sebagian ya, pada sebagian para ahli medis yang dikatakan orang-orang dokter, itu katanya puncak ya, dikatakan puncak hafalan pada anak itu pada puncak-puncaknya usia 8 tahun. Makanya di zaman dahulu itu banyak yang mereka hafal Quran pada usia-usia 6 tahun, selesai 30 juz hafal. Cemerlang. Ya mungkin setelah itu mulai keganggu, apalagi sudah di atas 20, mulai di atas misalnya 30. Makanya Asy-Syaikh Abdussalam bin Barjas pada usia 13 tahun, lalu beliau mulai belajar di usia kurang dari 18 itu sudah mulai membuat karya-karya tulis, sudah mulai apa? Membuat karangan-karangan. Berapa sekarang usianya? Berapa dia? 12 atau 13 tahun? Usianya berapa sekarang? Usianya berapa? Lahir tahun berapa? 14 tahun. Ya, Masya Allah, kan begitu ya. Nah, usia-usia segitu. Nah, ya bukan ada istilah terlambat yang namanya belajar. Tapi kalau sudah mulai, apa bahasanya? Kepala tiga. Itu artinya orang yang sudah 30 tahun naik ya. Kepala empat. kepala lima kan begitu. Belajar ya duduk, ya duduk, ya mendengar, ya kadang hafal di hari itu, tapi besok sudah lupa kan begitu ya. Besok sudah lupa. Tadi belajar apa? Jangankan yang besok. Jangan yang besok, yang tadi saja yang setengah jam baru disampaikan, kira-kira kalau mau ditanya ada yang hafal? Kan begitu ya. Iya. Karena dalam majlis itu biasanya banyak yang pergi tanpa izin. Jasadnya ada tapi banyak pergi. Astaghfirullah. Alladzi la yudhi'u wada'ah. Kan begitu ya. Banyak yang safar. Kemudian barakallahu fikum, adapun at-talab yang dimaksud ialah talabul ilm. Awaik, penghalang-penghalang apa yang dicari? Yang dicari ini bukan dunia ya. Kalau masalah penghalang-penghalang yang dicari dunia kita tidak akan bahas di sini ya. Tapi yang dimaksud at-talab ay talabul ilm, awaik, penghalang-penghalang yang merintangi, yang memecahkan perhatian, yang memecahkan konsentrasi, yang syaghalaka wa aqaka an talabikal ilm, dari kamu menuntut ilmu. Intinya kepada para tulab, kepada orang-orang yang giat mencari ilmu. Beliau akan sebutkan tentang beberapa hal. Yaitu dengan kata lain ada kendala-kendala. Ada kendala-kendala yang sering dialami oleh para penuntut ilmu. Nah, ternyata mau belajar saja, kan begitu ya. Mau belajar saja itu ada kendalanya, tidak mulus. Tidak mulus. Nah, makanya kadang kita cerita-cerita di masa dahulu. Dulu kalau semangat belajar itu kan, ya kita itu datang sendiri mau belajar, memang pengen belajar. Nanya ke misalnya bapak ibu, saya mau belajar ngaji, saya mau mondok, di mana? Kok enggak ada, uangnya enggak ada. Kan gitu, kadang-kadang terhalangi itu masalah duniawi. Sekarang masya Allah, bapak ibunya keduanya salafi. Ya, mengarahkan ke pondok-pondok salafi. Wah, pondok-pondok salafi masya Allah ya. Sisi tempat tidurnya, tempat sholatnya, al-muhim fasilitasnya masya Allah. Tidak ada judulnya. Seperti dulu kalau belum kudisen ya, belum kurapan, belum penyakit-penyakit gatal semua itu, belum diakui sebagai santri. Apa kita mau niru seperti itu? Kan tidak ya. Kita memperhatikan anak-anak kena penyakit apa langsung diisolasi. Jangan sampai nulari kan begitu ya. Iya, perhatian sampai seperti itu kan. Nah, semangatnya sampai seperti itu. Nah, kalau sekarang sudah diantarkan, baru sepekan, bi pulang aja lah, nggak enak tidurnya. Ya memang nggak enak ya. Bi makannya nggak enak. Iya, nggak sesuai dengan selera. Subhanallah. Belum pernah ya, mungkin merasakan kekurangan makanan sampai pingsan ya. Di pondok, mondok sampai kekurangan makanan sampai pingsan kan belum pernah ya. Nah itu terjadi di masa-masa dahulu. Kekurangan makanan sampai pingsan gara-gara tidak makan. Dan alhamdulillah juga pondok-pondok santri kan enggak membuat para santri untuk dipingsankan kan gitu ya. Tetap dijamu makanannya, diolah. Kalau kemarin tahu dibikin masak begini kok kepada mau diolah dengan menu lain kan begitu. Ada tim menu ya supaya enggak bosan. Walaupun bahan dasarnya sama, tempe tahu ya. Betul. Biar enggak bosan ya diolah lah. Kasih kecap, kasih apa, kan begitu. Di sate, ya. Al-Muhim. Kemudian, barakallahu fikum, menjadilah dikatakan sebagai awa'iku talab. Awa'iku talab. Suma qala rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Manhaj atau metode ta'lif, manhaj ta'lif, metode para ulama dalam menulis kitab. Sebagian ulama itu dalam manhaj ta'lif, dalam metode penulisan itu ada membuat suatu mukaddimah tersendiri, adanya mukaddimah yaitu prakata. Ya, seperti di sini nanti akan ada mukaddimah sebagai pembuka sebelum masuk kepada kitab inti. Ada pula yang tidak, artinya dibuka hanya dengan bismillahirrahmanirrahim langsung kepada inti. Dan dua-duanya bukan sesuatu yang tercela. Artinya bukan sesuatu yang menyelisihi daripada cara para ulama salaf. Ya. Kal Bukhari, Imam Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih Bukhari-nya itu langsung bismillahirrahmanirrahim kitab Badal Wahyi. Jadi langsung kepada inti kitab tanpa membuat mukadimah yang panjang. Beda dengan Imam Muslim, mukadimahnya sekian banyak halaman. Imam Muslim. Makanya para ulama menyebutkan hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Muslim itu kan persyaratannya luar biasa, walaupun tidak sekuat Imam Bukhari. Kalau ada sebuah hadis yang dicantumkan oleh Imam Muslim dalam kitab mukaddimahnya, kan ada seperti kafa bil mar'i kadiban an yuhaddits bi kulli ma sami', hadis Abi Hurairah, itu dicantumkan dalam kitab apa mukaddimahnya. Ketika ada kritikan, ya jangan sampai kemudian dalam mengkritisi Imam Muslim itu kamu paksakan. Kenapa Imam Muslim mengeluarkan seperti ini? Padahal beliau kan begitu ya. Beliau katanya ingin komitmen dengan apa? Kaidahnya, dengan persyaratannya. Kok ini ada kurang syaratnya kok dimasukkan? Catatannya beliau memasukkan di mukaddimahnya dan bukan pada induk. Begitu jawabannya para ulama. Kamu jangan terlalu apa? Jangan pede dulu, jangan sok pintar dulu, kan begitu ya. Memaksakan kaidah yang ada Imam Muslim seolah-olah menurut kamu, kan begitu. Tidak. Nah, juga di antara para ulama yang dalam penulisan tanpa sebuah mukaddimah langsung kepada kitab induk, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid dan pada kitab-kitab yang lain, kan begitu ya. Nah, dan itu tidak masalah ya. Sebagian mengatakan dengan membuka bismillah barakallahu fikum itu muta'asiyan, mengikuti tentang Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an surat-surat diawali bismillah kecuali Taubah, diawali surat per surat dengan apa? Bismillah, tabarrukan. Naam. Hanya saja terjadi kesepakatan ya, baik yang menulis ada mukaddimah maupun tidak diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja ada yang mencukupkan dengan bismillah saja, bismillahirrahmanirrahim, tanpa kemudian ada mukaddimah berikutnya, dan ada pula setelah bismillahirrahmanirrahim ada sebuah mukaddimah yang mengiringi. Qala rahimahullah, alhamdulillahi wahdah wa sallallahu wa sallama ala man la nabiyya ba'dah. Cukup singkat beliau dalam membuka. Qala amma ba'd. Fahadihi kalimatun mujazatun. Ay hadihi. Hadihi yaitu isyarat. Isyarat barakallahu fikum tentang apa yang akan beliau sebutkan dalam kitab Awa'iqut Talab ini. Yaitu berupa kalimat yang ringkas. Sesungguhnya berapa halaman ya? Tanpa daftar isi 97 halaman ya. Sama semua ya. Baik, tanpa daftar isi. Ini mungkin ditulis dalam waktu yang singkat ya, seperti Aqidah Wasliyah Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu karena permintaan orang-orang dari wasit, beliau menulis Aqidah Wasliyah antara asar sampai maghrib. Itu kalau kita pelajari mungkin sinin, minin, tahunan, gak selesai-selesai ya. Ya, keberkahan ilmu mereka, juga kuatnya hafalan mereka, dan sekian atau luasnya maklumat mereka. Sehingga mereka membubuhkan suatu kitab berbarokah dan padat. Begitu ya. Padat. Begitu kalimat salaf, kalimat-kalimat para ulama itu singkat tapi padat karena penuh dengan apa muatan ilmu. Baik. Berikut bahwa kalimat-kalimat ataupun apa yang akan beliau tuliskan ini suatu kalimat yang mujazah, yaitu singkat, ringkas. Kuntu qad nasyartu ba'daha fi majallatin. Sebagian isi poin-poin yang ada pada awa'iq, isi-isi yang ada pada awa'iq. Karena di akhirnya sesungguhnya beliau hanya juga barakallahu fikum menyisipkan tulisan Syekh Abdurrahman Ibn Sa'di tentang adab seorang pengajar dan seorang pelajar. Dan wallahu alam, saya melihat tentang awa'iq ini diberi nomor ya, yang ke-6, kemudian sampai yang keberapa ya? As-sabi', lalu yang terakhir ya, 7 tentang awa'iq atau samin. Berapa sampai berapa? Yang inti kitab beliau ya. 10 ya. Baik, barakallahu fikum. Karena di akhir-akhir kitab itu beliau sertakan tentang tulisan Syekh Abdurrahman Ibn Sa'di rahimahullah ya, kurang lebih 10 ya. Ya istilahnya kalau per ya, bukan menjadi mau berangan-angan ya. Kalau per pertemuan itu satu, kan berarti setahun selesai ya, insyaallah. Tapi kalau per pertemuan satu halaman berarti kali 93 pertemuan. Berapa tahun? Allah musta'an. Nasallallahu taysir lana wa lakum. Baik. Jadi sebagian daripada penghalang tadi, sebagian penghalang tadi sudah aku tulis, sudah aku muat pada sebuah majalah, pada sebuah majalah. Jadi para ulama itu kadang-kadang ada majalah-majalah resmi juga nulis dan dimasukkan. Ya kalau tempat kita kan majalah-majalah resmi pemerintah itu kan istilahnya ya sulit kadang kita memasukkan tulisan-tulisan kita, walaupun kadang bisa ya. Apakah koran atau majalah? Yang akhirnya kadang membuat majalah sendiri ya. Membuat majalah sendiri. Dengan nama Mujahid. Majalah, sebuah majalah yang bernama Mujahid. Pada tahun 1409 Hijriyah. Tatanawal ba'dha ma ya'iku talibal ilmi an muwasalati sayrihi fi tahsilil ilmin nafi'. Di dalamnya barakallahu fikum membahas sebagian ya, dalam majalah tadi, sebagian perkara yang menjadi penghalang seorang penuntut ilmu dari melanjutkan usahanya, perjalanannya fi tahsilil ilmin nafi', dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat, bisyarhi wal bayan, dengan penjabaran dan penjelasan. Jadi kalau disimpulkan pada paragraf ini, beliau sudah pernah menulis tentang awa'iq ini di mana? Di majalah kan begitu ya. Di majalah beliau singgung sebagiannya hal-hal yang menjadi penghalang, merintangi seorang penuntut ilmu dari muwasalah, muwasalati sayrih, menyambung, melanjutkan perjalanan dia dalam belajar, yaitu fitahsilil ilmin nafi', untuk mendapatkan, dalam rangka mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kok ada penghalang-penghalangnya? Ya beliau tulis, dan itu kepedulian para ulama, termasuk kepedulian para ulama memperhatikan ini kok ada hal-hal yang menjadi misalnya penghalang. Kenapa kok banyak anak-anak yang misalnya putus di jalan? Kenapa kok malas belajar? Kenapa kok demikian? Kan begitu. Makanya sebagian masyayikh ketika ditanya waktu belajar tafsir, sampai kapan kita selesai mempelajari tafsir? Apakah kalau sudah sampai selesai juz 30 selesai? Ya sampai wafat, sampai meninggal Karena apa? Misalnya kita belajar misalnya tafsir suratul Fatihah. Sampailah mungkin pada ayat, mungkin baru sampai ayat yang pertama, besok ketika mungkin pada ayat-ayat yang berikutnya, bertanya, sampai kapan? Kan sekian ayat sudah dilewati, kok lama? Dijawab, kok bertanya sampai kapan? Wong yang kemarin, beberapa ayat yang sudah kita lewati, kita aja lupa, kok bertanya kapan selesainya? Iya, ya, kan begitu ya? Artinya, kalau kita mempelajari ilmu, apakah itu bahasa Arab, apakah itu mungkin fikih, apakah itu akidah, kok bertanya sampai kapan selesainya? Kan begitu ya? Ya betul selesai kitab, tapi bertanya sampai kapan selesai belajarnya? Oh, yang kamu pelajari kemarin aja lupa, kok bertanya kapan selesainya? Yang kemarin yang lupa diangkat dulu, kan begitu ya? Diingatkan lagi. Begitu ya. Jangan pernah merasa berhenti dan selesai. Nah, wa kana al-ba'itsu ala tahririha, dan yang menjadi pendorong ya, yang menjadi pendorong, memotivasi untuk menuangkan tentang hal ini, al-ishfaq. Al-ishfaq, al-ishfaqi ala nahdhatina al-ilmiyah min ad-dakhil. Kekhawatiran atas apa ya namanya, kebangkitan ilmiah, yaitu semangat dalam belajar, metode semangat dalam belajar mengikuti salafuna soleh, kekhawatiran dari orang-orang yang apa, memiliki pemahaman yang rusak, mempengaruhi ya, mungkin dengan diistilahkan adanya pihak-pihak, orang-orang yang melakukan upaya untuk menjadi anak-anak yang semangat, yang punya keinginan kuat untuk belajar tadi, jadi malas, jadi futur. Ad-dakhil mungkin juga dikatakan adanya program infiltrasi, sebuah upaya untuk ya mungkin penggembosan, upaya untuk mengalihkan. Kamu belajar itu untuk apa, kan begitu ya? Kamu belajar mau sampai kapan? Kamu belajar nanti manfaatnya apa? Kalau kamu seperti itu nanti terus duniamu bagaimana? Itu namanya ad-dakhil. Terhadap tadi semangat ilmiah, kebangkitan ilmiah yang sudah luar biasa. Ala ususiha ats-tsabitah. Tetap dikembalikan kepada semangat yang luar biasa tadi dalam ilmiah, di atas dasar yang memang sudah kokoh. Allati arsaha salafuna saleh, yang sudah dibangun, dikokohkan oleh para ulama dulu. Kan begitu ya, metode belajar, semangat belajar. Yang dulu para salaf menyebarkan akidah, belajar demikian masalah hadis. Kok ingin ada pihak-pihak yang merusak? Nah itu kekhawatiran beliau. Dibuatlah, ditulislah salah satunya awal ikutolab. Ridwanullah alim ajma'in. Yang kedua, wal akhdhu biyadi asyababi hadhihi an-nahdhah al-mubarakah. Dan juga untuk menyelamatkan, ya, mengambil, menyelamatkan tangan para pemuda untuk kembali atau bertahan semangat untuk belajar sesuai dengan thariqatus salaf. Nahwa afdali as-subuli linailil ulumi syar'iyyah, kepada jalan yang paling mulia, jalan yang utama untuk meraih ilmu syariat. Kadang namanya anak, saya mondok dapat apa? Saya tak ikut belajar di sana, itulah ada program persamaan. Saya tak ikut belajar yang ada ijazahnya. Dan memang kita belajar tidak punya ijazah, ya, kan ada rapot, ada ijazah. Saya tak ingin jadi dokter, saya tak ingin jadi ini, tak ingin jadi itu, kan begitu. Nah, pengaruh-pengaruh ini barakallahu fikum dikatakan dakhil. Semangat anak-anak untuk kembali belajar seperti cara para salafun saleh itu ingin beliau pertahankan dengan nasihat ini. Dengan diceritakannya ada apa? Awa'ik. Faham ya? Sampai sini tentang maksud dan keinginan beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian barakallahu fikum, waqad suqtuha ala syaklin mu'iqat, dan aku paparkan, aku tulis tentang hal ini, awak ini, dalam bentuk yaitu bentuk mu'iqat, adanya penghalang-penghalang. Kenapa kok dikatakan penghalang bukan sebagai motivasi? Kenapa dikatakan sebagai penghalang bukan sebagai motivasi? Sebagian kan memotivasi, ya. Orang menghafal Quran bagaimana motivasi? Tidak menyebutkan penghalang-penghalang orang yang mau menghafal Quran, kan jarang ya. Penghalang-penghalang untuk mencari ilmu, penghalang, tapi beliau justru menyebutkan dan memaparkan tulisan ini dalam bentuk adanya di situ penghalang-penghalang. Kenapa? Liyakuna ad'a lijtinabiha, supaya seorang lebih terdorong dengan itu untuk menjauhi penghalang tadi. Ya. Kalau disebutkan, oh penghalang-penghalangnya demi, maka jauhilah. Wa aqwa fitahdhir minha, dan supaya lebih kuat untuk memperingatkan, ini penghalang-penghalang, ini bahaya yang menghalangi seorang dari belajar, maka jauhilah. Ala anna fi dhimni hadhihi al-mu'iqat ma yahdi ila tawaqqiha. Dan pada sebagian di dalam penghalang itu sendiri, di dalam penghalang itu sendiri ada yang menunjukkan kepada seorang untuk supaya tidak jatuh. Supaya kamu tidak jatuh kepadanya, kamu pelajari, kan begitu ya. Kamu ketahui ini sebagai penghalang. Wa yu'in ala takhallusi minha, dan juga membantu seorang untuk bagaimana bisa lepas, bisa terbebas dari penghalang tadi. Maka disebutkan adanya penghalang-penghalang. Waqad aktsartu minan naqli anis salaf salih fi ma yata'allaqu bihadhihi al-mu'iqat. Dan dalam pemaparan aku banyak, aku perbanyak nukilan, aku perbanyak nukilan ucapan-ucapan salafus saleh yang ada kaitannya dengan penghalang ini, liyartabita bihim al-qari', supaya para pembaca punya ikatan yang kuat dengan para ulama. Artinya jangan dengan saya, kan begitu ya. Ini penting. Penting bagi seorang pengajar itu jangan diikat santri dengan apa? Kekarismaan ustadznya. Tapi ikatlah dengan hubungan dengan para ulama, iya. Karena khawatir nanti dikit-dikit kata Pak ustadz, kan begitu. Ikat para ulama dengan bagaimana ucapan-ucapan para ulama, para salafuna saleh, supaya mereka betul-betul terbentuk dengan manhaj salafi. Tidak kata fulan, tidak kata alan. Baik. Dan ini barakallahu fikum menunjukkan tentang betapa jelinya dan betapa apa istilahnya sangat beliau perhatikan tentang titik masalah ini, karena banyak orang ya di pondok-pondok di mana-mana itu seringkali memuji kepada sosok pribadi, masa apa ya ustadz itu kok dicibir dia, saya nggak pernah melihat kejelekannya, dia orang baik, dia begini kok katanya begini, kan begitu ya. Tidak, ikat dalam tulisan-tulisan yang kita tulis, kalau dibaca orang, ikat pula kalau kita berceramah, jangan kepada nilai pribadi, ikat mereka dengan para ulama. Nah, tapi jangan modus, tapi jangan upaya yang terselubung, jujur, kan begitu ya. Wa ya'khud min sayrihim manhajan lahu, dan supaya mereka mengambil dalam perjalanan mereka dalam belajar tadi, mengikuti metode mereka, mengikuti cara mereka, kan begitu. Lah kalau cara kita, mungkin kita ini orang masih hidup. Man arada an yastan fal yastan biman qadmat, siapa yang ingin meniru tentang kehidupan seorang, silahkan tiru contoh orang yang sudah wafat. Fa innal hayy la yu'man minal fitnah, karena orang yang masih hidup, yang kamu gurukan, yang kamu gandrungi, yang kamu puji, yang kamu bela-bela, selama masih hidup tidak aman dari fitnah. Hari ini begini, kamu lu, masya Allah, saya tuh kasihan, saya kok berat ya ninggalkan fulan, tapi gimana ya, sekian tahun saya bersamanya. Nah kalau memang ada suatu peringatan, hal yang harus ditinggalkan, apa kita tidak berani meninggalkannya, kan begitu. Tapi orang-orang yang sudah terbukti, teruji tentang kehidupannya, kenapa kamu masih mikir? Ka Abdullah bin Mas'ud, para sahabat, para ulama, Imam Ahmad, Syafi'i, dan yang lainnya. Kamu kok masih ragu? Iya. Kenapa kok ragu? Justru kamu lebih condong, lebih apa, senang, lebih ada atifiyah, kecondonganmu dengan si fulan wa allan. Fa innahum ahda wa atta, karena mereka itu lebih memberi petunjuk atau mendapatkan petunjuk, lebih lurus jalannya dan lebih bertakwa ketimbang kita. Dan itu merupakan subhanallah diqqah, kejelian beliau dalam memilihkan hasungan. Kamu jangan ikut-ikut saya ini siapa, kan begitu. Seolah-olah kalau boleh kita katakan ucapan Syekh Abdul Salam bin Barjas, ya. Saya ini siapa, kan begitu. Ikuti para ulama salaf. Wa rahimahullah Ibn Mujahid Al-Muqri. Semoga Allah merahmati Ibn Mujahid, seorang Muqri. Seorang Muqri ini seorang yang apa ya, faham tentang cara-cara bacaan Quran. Indama qala lahu rajul, ketika ada orang yang ngomong kepada beliau, lima la takhtaru li nafsika harfan. Orang tadi berkata kepada Ibnu Mujahid, kenapa kamu tidak milih harf? Harf ini apa ya istilahnya? Satu metode qiraah, kan begitu ya. Kamu kenapa tidak misalnya ikut bacaannya apa misalnya siapa? La ilallah. Misalnya riwayat Hafs atau riwayat Qorun atau bahasa kita mungkin dihaliknya apa Waris atau Qorun atau Hafs, kan begitu ya. Kan sekarang kan misalnya orang ya, orang terus belajar dengan bahasanya Qiraatus Sab'ah, dia akan supaya dikenal. Ini masya Allah kalau ngimami, masya Allah kadang-kadang kalau maghrib pakai qiraat ini luar biasa, dia mumpuni, kan begitu. Orang akhirnya kan merasa oh, hebat dia, kan begitu. Kata Ibn Mujahid, faqala nahnu ila an nu'mal anfusana fi hifzi ma madha alayhi a'immatuna ahwaja minna ila ikhtiyari. Atau an-nu'mila, begitu ya. Nahnu ila an-nu'mila anfusana fi hifzi ma madha alaihi an-a'imatuna ahwaja minna ila ikhtiyari. Kata beliau, kami lebih membutuhkan untuk mempraktekkan, menerapkan kepada diri-diri kami untuk menjaga apa yang sudah lalu yang dilakukan para a'immah, ketimbang untuk memilih bacaan tadi. Misalnya kita baca Quran, kamu sudah hafal, suaranya bagus, kenapa kamu kok tidak milih? Padahal ini apa? Seorang mukri ya, seorang ahli qiraah, kan begitu. Dikatakan, kamu kan bacaanmu bagus, kamu ahli begini, kamu kenapa kok tidak milih bacaan-bacaan itu, kadang demikian, kadang demikian, sesuai dengan keinginan masyarakat, keinginan orang umum, kenapa kamu tidak pilih? Kata Ibn Mujahid, kami ini lebih membutuhkan untuk mempraktekkan kepada diri-diri kami dalam rangka untuk menjaga apa? Kalau mempraktekkan ayat Quran dalam amalan, untuk menjaga apa yang sudah lalu dari para ulama, kan begitu ya. Para ulama mengajarkan demikian, Al-Quran dipraktekkan demikian. Itu lebih penting ketimbang kami suruh memilih bacaan begini, bacaan begitu. Kamu kunjung di sana, kamu baca ini, kan begitu. Lebih penting mana? Kamu kembangkan, kamu misalnya dikatakan nanti kamu supaya dikenal sebagai pembaca ini dan itu, atau kamu akhlakmu rusak, Al-Quran bertolak belakang dengan pribadi dan akhlakmu, kan begitu. Nah, wa khatamtuha bi safahatin mufidah. Aku tutup, mungkin isyarat ya, aku tutup dengan beberapa lembar yang mufidah, harroha al-alamatu Syekh Abdurrahman ibn Nasir Sa'di, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah. Fiha, yang di dalamnya jumlatun minal fawaid al-muta'alliqati bi adabil mu'allimin wal muta'allimin. Di dalamnya mengandung faedah tentang adab seorang yang belajar dan pengajar. Ra'aitu dhammaha ila hadhihi an-nubdhah takmilan lil faedah wa ta'miman lin naf. Aku memandang ketika aku gabungkan, coba tawadhu'nya beliau. Beliau tidak ingin, tidak ingin kemudian kok kitab nanti akan siapa gitu, tidak. Tapi ingin belum masukkan tulisan para ulama, di antaranya Syekh Abdurrahman Sa'di yang luar biasa. Sebagai suatu tulisan yang dikatakan yang sangat tipis ini, sebagai penyempurna faedah yang telah aku sebutkan, dan supaya lebih umum manfaatnya. Ya, coba lihat tawadhu'nya beliau rahimahullah ta'ala. Wallahul muwafiq al-hadi ila sawa'is sabil. Semoga Allah memberikan taufik, dan dialah zat yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Katabahu Abdus Salam bin Barjas al-Abdul Karim. Ini beliau tulis pada 25 Rajab pada tahun 1412 Hijriah. Berarti pada usia berapa ini? Tadi 83 lahir ya? 25 ya? Baik. Nah, barakallahu fikum. Jadi masih muda, seperti itu sudah nulis. Dan kalau kita lihat muatannya, subhanallah, seperti orang tua, orang sepuh, kan begitu ya? Nah. Demikian, wallahu alam, kita skor untuk salat zuhur. Dan kita lanjutkan ada sesi yang berikutnya insyaallah. Lafu minkum atas keterlambatan dari masa istirahat, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita skor sementara, tafadhalu, hafizakumullah.